dan makna sifat tersebut. Alam yang dikatakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak menyerahkan makna sifat. Yang mereka serahkan adalah hakikat sifat. Itulah madhab salaf. Yang diserahkan pada Allah adalah hakikat sifat, bentuk sifat, dan bukan makna sifat. Demikian pula wahiyah dan ayat-ayat atau dalil-dalil tentang sifat Allah menurut salaf adalah termasuk ayat muhkam dan bukan mutasyabih. Qala rahimallah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adapun menurut perkataan pembesar-pembesar mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari sifat, mereka mengatakan bahasanya makna dalil-dalil ini, yaitu makna sifat-sifat ini, hanya Allah yang tahu. Wa inna ma'naha, sesungguhnya makna yang asli untuk dalil-dalil ini, dan itulah makna yang Allah inginkan, itulah yang mengharuskan untuk memalingkan dalil-dalil tersebut dari makna zahirnya. Maka berdasarkan perkataan mereka, maka para nabi dan para rasul tidak mengetahui makna ayat yang Allah turunkan pada mereka min hadzin nusus, yaitu nas-nas ini. Demikian pula para malaikat tidak tahu. Demikian pula as-sabiquna al-awwalun, para sahabat juga tidak tahu. Sehingga sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah Al-Quran, atau kebanyakan dari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, para nabi tidak mengetahui maknanya. Bahkan para nabi, mereka mengucapkan kalimat yang mereka tidak mengetahui maknanya. Jadi, sebagaimana telah kita sebut dalam pembahasan yang lewat, bahasanya ahlu tafwid, orang yang menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka disebut oleh para ulama dengan sebutan ahlu tajhil, adalah orang yang membodoh-bodohkan para nabi dan sahabat. Karena orang yang mengatakan bahasanya makna sifat ini hanya Allah yang tahu, sedangkan manusia atau tidak ada satupun manusia yang tahu, karena hanya Allah yang tahu, maka berarti nabi itu membaca Al-Quran dan membacakan Al-Quran dalam keadaan tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian juga para sahabat. Demikian juga para sahabat ketika mereka mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat, atau ayat yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah, mereka juga tidak faham, tidak tahu apa yang dikatakan. Bahkan para malaikat juga tidak tahu apa yang dimaksudkan. Maka ini adalah berarti membodoh-bodohkan nabi dan para sahabat, bahkan di sini disebutkan juga para malaikat. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, dan satu hal yang maklum, satu hal yang jelas diketahui, bahasanya hal ini adalah celaan terhadap Al-Quran dan celaan kepada para nabi, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan Allah mengkabarkan bahasanya Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan bagi seluruh manusia, dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan Al-Quran dengan sejelas-jelasnya, dan Allah perintahkan Rasul, Allah tugasi Rasul untuk menjelaskan kepada manusia manusia ilaihim ayat yang diturunkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semua untuk merenungi Al-Quran dan memikirkannya. Meskipun demikian, ternyata bagian yang paling penting dalam Al-Quran, yaitu sifat-sifat Allah yang Allah ceritakan, kalau itu menjadi miliknya, atau status Allah sebagai sang pencipta terhadap segala sesuatu, dan dia adalah zat yang mengetahui segala sesuatu, atau status Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan dan melarang, yang menjanjikan dan mengancam, atau apa yang Allah ceritakan tentang hari akhir, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sehingga ayat-ayat tersebut tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa direnungi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak menjelaskan kepada manusia ayat yang diturunkan kepada mereka dan tidak menyampaikannya sejelas-jelasnya. Maka bantahan terhadap orang yang menyerahkan makna sifat kepada Allah, bahasanya pendapat ini atau keyakinan ini adalah celaan kepada Al-Quran dan para Nabi. Katanya Al-Quran itu hudan wa bayan linnas, petunjuk dan penjelas untuk manusia. Namun enggak jelas ternyata, karena enggak ada satupun yang tahu apa yang dimaksud innallaha yanzil, apa yang dimaksud fal yadahu mabsutatan, apa itu yang dimaksud yadahu dua tangannya. Katanya petunjuk dan sifat, yang namanya petunjuk dan bayan linnas itu harus sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa dipikirkan. Nah, kalau ini cuma teka-teki dan teka-teki ini enggak ada yang tahu jawabannya, karena yang tahu hanya Allah. Maka Al-Quran yang katanya adalah hudan dan bayan linnas ini satu hal yang tidak benar. Demikian pula seandainya makna sifat itu hanya Allah yang tahu, maka berarti Nabi tidak menjelaskan sejelas-jelasnya, tidak menyampaikan secara sempurna. Karena yang namanya tabligh, yang namanya tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan, itu mencakup dua jenis penyampaian. Yang pertama adalah tabligh alfaz, dan yang kedua adalah tabligh makna. Yang pertama adalah Nabi menyampaikan lafaz dengan Nabi bacakan ayat Al-Quran dan Nabi ajarkan Al-Quran kepada para sahabat bagaimanakah bacaannya di tabligh alfaz. Dan yang kedua adalah tabligh makna, menyampaikan makna. Seandainya ayat-ayat yang memuat sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya tidak diketahui, berarti Nabi cuma tabligh lafaz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tabligh makna. Dan ini berarti tidak tabligh sesungguhnya. Sehingga Nabi tidak bisa kita katakan dibalik al-balagh al-mubin, memberikan penyampaian sejelas-jelasnya, karena cuma menyampaikan lafaz Al-Qur'an dan tidak menyampaikan makna Al-Qur'an. Karena Nabi sendiri enggak tahu apa makna faliyadah mabusutatan wajib kau wajib rabbika, ya, dan yang langgeng adalah wajah Rabbmu. Apa itu wajah? Tapi tidak tahu. Maka berarti kalau demikian, maka Nabi cuma menyampaikan lafaz dan tidak menyampaikan makna. Dan jika demikian, maka Nabi tidak bisa disebut yubaligh al-balaghal mubinah. Demikian juga bantahnya dengan kita katakan Nabi ditugasi untuk menjelaskan kepada manusia ayat yang diturunkan kepada mereka. Itu tugas pokok Nabi, menjelaskan kepada manusia apa ayat yang diturunkan kepada mereka. Dan penjelasan di sini mencakup dua penjelasan, penjelasan lafaz dan penjelasan makna. Kalau Nabi sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud baliyadahu mabusutatani, bahkan dua tangan Allah itu terhampar, Nabi tidak tahu apakah tangan itu maknanya tangan, maka berarti Nabi tidak menjelaskan kepada manusia kecuali penjelasan lafaz tanpa penjelasan makna. Dan kalau cuma menjelaskan lafaz tanpa menjelaskan makna, berarti Nabi tidaklah bisa kita katakan telah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Demikian pula bantahnya dengan kita katakan Allah perintahkan kita untuk merenungi Al-Quran dan memikirkan Al-Quran. Jika ayat-ayat yang memuat sifat itu hanya Allah yang tahu maknanya, maka tidak ada satupun orang yang bisa tadabur, orang yang bisa merenungkan dan memikirkan ayat-ayat ini, karena ilmunya sudah tertutup, hanya Allah yang tahu. tertutup untuk hamba dan hanya Allah yang tahu. Waqal rahimahullah, kemudian Syekhul Tamiyah mengatakan mengingkari penisbatan pendapat ini kepada salaf. Adapun memasukkan nama-nama Allah dan sifat Allah atau sebagian nama dan sifat Allah ke dalam golongan ayat mutasyabih yang hanya Allah yang mengetahui tafsir dan maknanya, maka kita katakan apa dalilnya? Apa dalil? Bahasanya nususul sifat, ayat-ayat tentang masalah sifat adalah ayat mutasyabih. Karena aku tidaklah mengetahui satupun dari ulama salaf, tidak pula satupun imam, baik Imam Ahmad bin Hanbal ataupun yang lainnya, yang menjadikan ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang memuat sifat termasuk dalam ayat mutasyabih. Yang tercakup dalam ayat ini yaitu Ali Imran ayat yang ke-7 yang menceritakan adanya ayat mutasyabih. Walladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah zat yang menurunkan padamu Al-Qur'an, minu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam yang jelas maknanya tanpa perlu dalil yang lain. Hunna umul kitab, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam itu adalah induk al-kitab. Induk di sini maknanya al-marji. Induk di sini maknanya al-marji. Maknanya adalah yang jadi rujukan. Artinya ketika orang itu menjumpai ayat mutasyabih, dia punya kewajiban untuk merujuk ke ayat yang muhkam. Karena ayat yang muhkam itu adalah induk kita. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Dan ayat mutasyabih itu ada dua macam, bagaimana kata Syaikh Utsaimin di syarah Lumatul I'tiqad. Ada yang mutasyabih idhofi, nisbi, dan ada mutasyabih hakiki. Ayat mutasyabih itu ada dua macam. Ada yang mutasyabih hakiki. Ini ayat mutasyabih yang hanya Allah yang tahu maknanya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui maknanya. Jadi, dan termasuk dari mutasyabih yang hakiki ini adalah hakikat sifat. Hakikat sifat dan hakikat apa yang terjadi di akhirat. Apa yang dimaksud dengan sutra surga tidak sama dengan sutranya dunia. Apa yang dimaksud dengan susu surga itu jauh berbeda dengan susu di dunia. Dan gimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Demikian juga hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah mutasyabih hakiki. Kemudian yang kedua adalah mutasyabih nisbi, yaitu ayat yang tidak jelas maknanya, namun untuk sebagian orang, menurut sebagian orang. Padahal itu sangat jelas menurut yang lain. Namun karena perbedaan ilmu, perbedaan pemahaman, yang satu pemahamannya masih bersih, yang satu pemahamannya sudah dikotori dengan pemahaman yang bid'ah, maka dia membaca ayat ini, satu ayat, dan dia maknai dengan makna yang rancu. Maka itu mutasyabih nisbi, mutasyabih untuk sebagian orang dan tidak mutasyabih untuk sebagian yang lain. Dan orang yang mengalami mutasyabih nisbi, dia punya kewajiban untuk mengembalikan ayat yang mutasyabih dipahami dengan melihat ayat yang muhkam. Dan meminta penjelasan kepada orang yang mengetahui maknanya dengan jelas. Dan ternyata belum jelas-jelas juga, dia punya kewajiban untuk mengatakan kulun min indi rabbina, kita beriman dengannya, kami mengimaninya, dan semuanya adalah ayat dan firman Allah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun imam yang memasukkan ayat-ayat sifat ke dalam bagian dari ayat mutasyabih yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Yang tentang ayat yang mutasyabih ini, Allah Subhanahu wa taala mengingkari kalau ada satupun orang yang mengetahui maknanya. Maka orang yang punya anggapan semacam ini, mereka telah menjadikan nama dan sifat Allah sebagaimana perkataan orang non-Arab menurut orang Arab. Artinya perkataan yang tidak bisa dipahami. Menurut orang Arab, perkataan orang non-Arab itu tidak bisa dipahami karena dia tidak tahu bahasanya. Alladzi la yufham, yang tidak bisa dipahami. Wainama qalu, namun yang benar mereka hanyalah mengatakan kata-kata yang memiliki makna yang benar. Namun mereka, yaitu para imam, para salaf, mereka mengatakan inama qalu kalimat, dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang memiliki makna yang benar, kata-kata yang memiliki makna yang benar. Dan mereka, para ulama salaf, mengatakan tentang hadis-hadis yang memuat sifat Allah, tumaru kama ja'at, tumaru kama ja'at, maknailah sebagaimana apa adanya. Tumaru kama ja'at maknanya adalah maknailah sebagaimana makna zahirnya. Dan mereka melarang penafsiran yang seenaknya sebagaimana dilakukan oleh Jahmiyah, dan mereka menolak penafsiran yang semaunya semacam itu, dan mereka menganggapnya adalah sebagai satu hal yang batil. Karena hakikat dari penafsiran Jahmiyah terhadap sifat-sifat Allah adalah pengingkaran, pengingkaran nas, pengingkaran dalil dari kandungan yang dimuatnya. Demikian juga perkataan Imam Ahmad dan para imam sebelum Imam Ahmad sangatlah jelas bahasanya. Mereka mengingkari, meyakini batilnya penafsiran yang diberikan oleh Jahmiyah. Dan mereka, Imam Ahmad dan para imam sebelumnya, mereka yukiruna nusus ala majalat alaihi. Mereka membiarkan nas ala majalat alaihi min ma'naha, sebagaimana makna yang dikandungnya. Maka ini adalah kesepakatan para imam, Imam Ahmad dan sebelumnya, bahasanya mereka mengetahui makna hal ini. Mereka mengetahui makna hal ini, dan mereka tidak diam untuk menjelaskan dan menafsirkannya. Namun mereka menjelaskan dan menafsirkannya sebagaimana kesepakatan para imam, tanpa diotak-atik dari makna yang benar atau diselewengkan, tanpa melakukan penyelewengan terhadap nama Allah dan ayat-ayat Allah. Ya, sampai sekian perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Hadza ma qarahu Syekhul Islam, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan apa yang beliau ceritakan dari para imam dan para salaf. Bahasanya para imam dan para ulama salaf, mereka tidak menjadikan ayat-ayat yang memuat sifat termasuk bagian dari ayat mutasyabih yang tidak diketahui, yang tidak dipahami maknanya, dan wajib diserahkan maknanya kepada Allah. Bahkan mereka, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Taimiyah, mereka mengetahui makna dari dalil-dalil ini dan menafsirkannya. Yang mereka serahkan kepada Allah adalah bentuk dari sifat. Dan kalau bentuk sifat, mereka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan yang lainnya, di sini dikatakan dan selainnya, karena perkataan ini juga sebenarnya adalah perkataan gurunya Imam Malik, yaitu Rabi'atu Ra'i. Demikian juga perkataan salah seorang istri Nabi, Ummu Salamah. Maka aslinya Imam Malik ini mendapatkan perkataan ini dari gurunya Rabi At-Ra'i, dan gurunya ini dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang masalah istiwa, yaitu Allah berada di atas arsy Imam Malik. Namun kata kalimat ini masyhur, masyhurnya setelah dikatakan oleh Imam Malik. Padahal aslinya dia juga cuma mengutip perkataan gurunya. Dan Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum, jadi ma'lum fil lughah. Sesungguhnya istiwa berada di atas itu sudah diketahui maknanya dari tinjauan bahasa. Wal kaifu majhul, sedangkan bagaimanakah hakikat dan bentuk nyata dari keberadaan Allah di atas arsy, itu tidak diketahui oleh akal manusia. Wal imanu fi wajib, maka mengimani adalah sebuah kewajiban, dan menanyakan yang mungkin adalah bid'ah, karena tidak ada para sahabat yang menanyakannya. Dan saat ini itu adalah satu hal yang baik, tentu para sahabat telah menanyakannya. Maka perkataan Imam Malik ini menunjukkan bahwasanya para salaf telah mengetahui makna sifat. Makna sifat diketahui, di mana beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Sedangkan yang diserahkan kepada Allah adalah hakikat sifat, sebagaimana perkataan Imam Malik, wal kayfu majhul. Wal kayfu majhul, dan hakikat dan bagaimana bentuk keberadaan Allah di atas arsy, tidak ada satu pun orang yang tahu. Artinya yang tahu hanya Allah. Artinya yang diserahkan adalah hakikat sifat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, sedangkan firman Allah summa istawa 'alal 'arsy, falinasfi hadzal maqam maqalat katsiratun jiddan. Maka manusia tentang masalah ini, tentang masalah istiwa, memiliki pendapat yang banyak sekali, yang tempat ini bukanlah tempat untuk menguraikannya satu persatu. Namun kami menempuh dalam masalah ini, yaitu masalah istiwa, masalah sifat Allah, kami menempuh jalan salafus saleh. Inilah jalannya Imam Malik, Auza'i dan Tsauri, Al-Lais bin Sa'ad, demikian juga Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya dari para imam kaum muslimin, baik yang terdahulu ataupun yang belakangan, yaitu imraruha sama ja'at, memaknainya sebagaimana apa adanya. Artinya memaknainya sebagaimana makna zahirnya, tanpa membahas tentang bagaimanakah bentuk sifat, dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, demikian juga tidak mengingkari sifat Allah. Zahir al-mutabadar, dan makna zahir yang segera tertangkap pada benak al-musyabihin, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, adalah satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh Allah, karena tidak ada satupun makhluk, karena Allah tidaklah menyerupai satupun makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka perkataan, maka orang-orang musyabihah yang menyebut, atau al-ta'til atau al-tahrif yang menyelengkan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan makna zahirnya adalah tasybih. Makna zahir dari ayat-ayat sifat adalah tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahasanya makna zahir tersebut adalah makna zahir yang ada di benak mereka, bukan makna zahir yang dimaksudkan oleh kalimat. Itu adalah makna zahir yang ada di kepala mereka, bukan makna zahir yang sebenarnya. Az-zahir al-mutabadar ila adhanil musyabihin. Makna zahir yang ada di benak dan di kepala orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itulah tasybih. Adapun orang yang membaca dengan benar dan orang yang pemahamannya tidak rusak, pemahamannya tidak rusak, maka dia akan memahami ayat ini dan tidak menganggap ayat yang memuat sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk. ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki wajah, maka orang yang tidak ada di pikirannya itu kerusakan pemahaman akan memahami ya Allah punya wajah yang cocok dan layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah itu mendengar sebagaimana mendengar yang layak bagi Allah, dan melihat sebagaimana melihat yang layak dan pantas bagi Allah. Itu yang ada di benak orang yang pemahamannya belum rusak. Adapun orang yang membaca bahasanya ayat Al-Quran yang mengatakan Allah mendengar, kemudian dianggap sebagaimana manusia mendengar, melihat sebagaimana manusia melihat, ini pemahamannya adalah bukan makna ayat. Ini adalah benak, namun kekotoran pemahaman yang ada di benak orang tersebut. Al-amru kama qala al-imam, maka yang benar adalah sebagaimana dikatakan para imam, yaitu maknai sebagaimana zahirnya. Amiruha kama ja'at, ya, fahamilah sebagaimana apa adanya. Di antaranya adalah perkataan Nu'aim bin Ahmad al-Khuzai, gurunya al-Bukhari, yang mengatakan siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Dan siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia telah kafir. Siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia telah kafir, karena berarti mendustakan ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang menyatakan kalau Allah punya sifat mendengar, melihat, dan seterusnya. Dan tidak ada dalam sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, demikian juga sifat yang diceritakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandung unsur tasbih, menyerupai makhluk. Maka siapa yang menetapkan untuk Allah kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat yang tegas dan hadis-hadis yang sahih, ya, dalam bentuk yang layak bagi keagungan Allah, dan meniadakan dari Allah segala kekurangan, maka dia telah menempuh jalan yang benar. Maka jalan yang benar berkaitan dengan nama dan sifat Allah adalah kita yakini sebagaimana apa adanya, dan kita katakan semua sifat Allah tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah mendengar sebagaimana mendengar yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah, melihat yang layak sebagaimana kebesaran dan keagungan Allah, tangan yang layak sebagaimana kebesaran dan keagungan Allah, wajah yang layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan seterusnya. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Inilah keyakinan salaf, akidah salafus salih tentang nama dan sifat Allah, yaitu menetapkan sifat sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunnah, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, dan tanpa mengingkari serta menolaknya. Bahkan Ahlus Sunnah punya kaidah isbatun bila tashbihin wa tanjun lillahi bila ta'tilin. Ahlus Sunnah punya kaidah isbatun bila tashbih, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita tetapkan, kita yakini nama dan sifat Allah, namun kita katakan bila tashbih. Kalau sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak serupa dengan makhluknya. Allah mendengar tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Allah melihat tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Allah punya wajah tidak sebagaimana wajah makhluk. Allah punya tangan tidak sebagaimana tangan makhluk. Wa tanzilillahi bila ta'tilin, dan kita sucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kita yakini bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, baik dalam mendengarnya Allah, baik dalam melihatnya Allah, baik dalam hidupnya Allah, baik dalam tangannya Allah, baik dalam wajahnya Allah, ataupun yang lainnya. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Namun ketika kita mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, ini tidaklah menyebabkan kita melakukan ta'til, pengingkaran terhadap sifat Allah. Pengingkaran terhadap sifat Allah. Kita sucikan Allah, namun kita tidak mengingkari sifat tersebut. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai' wa sami'ul basir. Maka siapa yang menisbatkan kepada salaf bahasanya keyakinan mereka adalah tauhid, menyerahkan makna sifat kepada Allah, maka dia telah berdusta dan berdusta atas nama salaf dan menuduh salaf dengan tuduhan yang mereka melepas diri darinya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari kesesatan. Maka tadi berkaitan dengan kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahasanya, ya, bahasanya para ulama salaf tidak pernah memasukkan ayat-ayat tentang sifat sebagai bagian dari ayat mutasyabih. Bahkan ayat-ayat sifat semuanya adalah muhkam. Itu akidah salaf. Nah, ini akidah salaf tentang ayat-ayat ayat sifat, ayat-ayat yang memuat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang memuat sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah ayat muhkam yang jelas maknanya. Karena makna yang dimaksudkan adalah maknanya dari tinjauan bahasa dan bukan termasuk bagian dari ayat mutasyabih. Nah, hanya alul kalam sajalah yang memasukkan ayat sifat sebagai bagian dari ayat-ayat mutasyabih. Ringkasnya, beriman dengan nama dan sifat Allah yang benar adalah kita mengimani semua nama yang Allah dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, meskipun hadis tersebut hadis yang ahad, hadis yang tunggal dan tidak banyak jumlah sanadnya. Dan ahlu sunnah menghindari berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengimani sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghindari 4 hal. Mereka menghindari tahrif, mereka menghindari tamtsil, ta'til, takyif dan tahrif. Maka ada 4 hal yang dihindari oleh ahlu sunnah berkaitan dalam masalah memahami nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ta'til. Ta'til dalam bahasa Arab maknanya adalah takhliyah, al-ikhla', mengkosongkan. Dan yang dimaksud dengan ta'til adalah mengingkari sifat, menolak kalau sifatnya adalah merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ta'til ini hukumnya haram, karena hakikat dari ta'til adalah takdzib, adalah mendustakan apa yang Allah firmankan. Allah mengatakan dirinya mendengar, kita katakan potensi Allah, engkau tidak mendengar. Allah mengatakan dalam banyak ayat kalau dirinya melihat, maka orang yang ta'til mengatakan, ya Allah engkau tidak melihat. Maka ini adalah takzib. Maka hakikatnya adalah mendustakan. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh siapa? Nu'aim bin Hamad, bahasanya ta'til itu adalah kekafiran, karena mendustakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan ta'til itu ada dua macam. Ada ta'til pengingkaran sifat, ada dua macam. Ada yang bersifat total dan ada yang bersifat parsial. Dan ta'til yang bersifat total itulah ta'til yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah mereka ta'til dalam artian mengingkari semua nama dan semua sifat. Semuanya mereka katakan, semua nama dan sifat dalam Al-Quran semuanya itu majaz, semuanya itu kiasan, dan yang dimaksudkan adalah nama dan sifat makhluk. Kemudian ta'til parsial, nah ta'til yang dilakukan oleh Asy'ariyah, oleh Asy'ariyah, yang mereka menetapkan setiap sifat yang wajib untuk Allah hanya 7 saja. Dan ingat, mereka menetapkan tujuh sifat ini bukan karena tuntutan dalil, namun karena itu tuntutan logika dan akal. Dan untuk membantah taktil total dan taktil parsial, maka Syekhul Islam Taimiyah memberikan dua faedah. Untuk membantah taktil total, maka kita katakan, maka Syekhul Islam memberikan faedah dengan mengatakan bahasanya al-kalam fi sifat far'un min al-kalam fi dzat. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Sesungguhnya membicarakan sifat Allah itu adalah turunan sifat dari membicarakan zat Allah. Artinya, kita katakan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat Allah, kalian mengingkari semua sifat Allah. Lalu, apakah kalian mengingkari zat Allah? Apakah kalian mengingkari zat Allah? Allah terdiri zat. Kan mereka semua tidak mengingkari kalau Allah itu zat. Ketika mereka katakan, ya kita tetap, kita mengimani kalau Allah adanya zat bagi Allah, maka kita tanyakan, bukan makhluk juga zat, manusia juga zat. Maka jawaban mereka, zat Allah beda dengan zat makhluk. Zat Allah beda dengan zat makhluk. Setelah mereka mengatakan zat Allah beda dengan zat makhluk, ya sudah, selesai. Kalau begitu, jangan kamu ingkari sifat dengan alasan kalau mengingkari sifat, kalau menetapkan sifat berarti menyebutkan Allah dengan makhluk. Kalau kamu konsekuen, berarti menetapkan zat untuk Allah, berarti menyebutkan Allah dengan makhluk, karena zat itu juga sifat makhluk. Bukanlah, oh, zat Allah beda dengan zat Allah. Oh, kalau demikian, enggak benar kamu mengingkari sifat. Karena khawatir tashbih, khawatir menjumpakan Allah dengan makhluk, kamu ingkari sifat. Padahal kamu menetapkan zat untuk Allah. Maka kita katakan, berarti katakanlah sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kemudian bantahan untuk Asy'ariyah yang menerima sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain, kita katakan adalah al-kalam fi ba'di sifat kal-kalam fi ba'di akha. Bahasanya membicarakan tentang satu sifat itu sebagaimana membicarakan sifat yang lain, tidak ada bedanya. Ketika Asy'ariyah mengatakan mereka mengingkari sebagian sifat Allah semacam sifat cinta, bahasanya Allah mencintai hambanya, mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah itu punya sifat cinta, mencintai hamba, maka nanti Allah berarti serupa dengan makhluk, dengan manusia yang punya sifat mencintai. Lalu apa makna Allah mencintai? Asy'ariyah mengatakan yang dimaksud Allah mencintai adalah Allah memberi pahala, memberi pahala. Iradatul in'am, berkehendak untuk memberi pahala. Makna cinta kata Asy'ariyah adalah berkehendak. Iradatul in'am, berkehendak untuk memberi nikmat atau memberi tawa atau memberi pahala. Maka kita katakan, bukankah kehendak juga sifat makhluk? Kenapa kamu bedakan? Bukankah kehendak sifat makhluk? Ketika kau maknai Allah mencintai hambanya dengan Allah mengendaki nikmat dan pahala untuk makhluk, bukankah kehendak adalah sifat makhluk? Maka jawaban Asy'ariyah apa tentang kehendak? Mereka mengatakan bahasanya kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluk. Demikian juga berkaitan dengan tujuh sifat yang mereka tetapkan. Mereka menetapkan sifat kalau Allah itu berkehendak, Allah itu ilmu hayat, mengetahui, kita apa? Tanyakan. Kalau kita tetapkan Allah itu punya ilmu, Allah itu mengetahui, bukankah makhluk juga mengetahui? Kata Asy'ariyah, Allah mengetahui, namun mengetahuinya Allah beda dengan mengetahui makhluk. Asy'ariyah mengatakan kalau Allah punya sifat hidup. Kita tanyakan pada Asy'ariyah, bukankah hidup itu sifat? Sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Mereka mengatakan Allah itu hidup, namun hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Kalau demikian, kenapa kamu ingkari wajah bagi Allah, kamu ingkari cinta bagi Allah, marah bagi Allah? Katakan Allah itu marah, namun marahnya Allah beda dengan makhluk. Allah itu mencintai dan mencintainya Allah itu beda dengan makhluk dan seterusnya. Kenapa al-kalam fi ba'di sifat kal-kalam fi ba'din akhar? Sebenarnya membicarakan satu sifat Allah sebagaimana membicarakan sifat yang lain. Kenapa mendengar diterima, melihat diterima dan dikatakan di situ tidak serupa dengan makhluk, namun dikatakan Allah itu mendengar sebagaimana tidak sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Namun kenapa untuk sifat mencintai, marah dan yang lainnya dikatakan menetapkannya berarti menyumpahkan Allah dengan makhluk? Yang tidak konsisten. Itu ta'til. Kemudian yang kedua adalah tamtsil. Yang kedua adalah tamtsil, itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tamtsil ini hukumnya haram. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah surat As-Sura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia berarti mengingkari ayat yang menetapkan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Nu'aim bin Hamad Al-Huza'i, bahasanya tamtsil itu kekafiran. Kenapa? Karena orang yang melakukan tamtsil berarti mengingkari banyak ayat yang menetapkan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Demikian juga wala yakun lahu kufuwan ahad dan seterusnya. Berkaitan dengan istilah tamtsil ini, ada sebagian ulama yang menggunakan istilah tasybih. Namun disampaikan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Taimin di Tarawat Sitiyah, bahasanya istilah tamtsil itu lebih baik daripada istilah tasybih. Karena dua alasan. Maka yang benar kita katakan, kita iman di sifat Allah tanpa tamtsil. Ini yang lebih baik daripada kita mengatakan kita mengimani sifat Allah tanpa tasybih. Maka yang lebih baik adalah istilah tamtsil dan bukan istilah tasybih. Dan ini lebih baik dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena itulah yang Allah tiadakan dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun ayat yang menyerupakan tasybih, meniadakan tasbih untuk Allah. Yang ada adalah ayat yang meniadakan tamtsil untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa beda tamtsil dengan tasbih? Menyerupakan dengan memisalkan. Jawabannya adalah tamtsil itu adalah menetapkan adanya kesamaan dari semua sisi. Itu tamtsil. Sedangkan tasybih adalah meyakini adanya kesumpahan dalam sebagian sisi. Kemudian, kenapa yang lebih tepat adalah tamtsil dan tidak tasybih? Ya. Karena terdapat keserupaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Keserupaan nama. Ya. Keserupaan nama dan keserupaan makna, aslul makna. Maka sifat Allah serupa dengan makhluk dari sisi serupa makna, serupa mana, nama sifat dan serupa di aslin makna dalam makna asalnya, makna pokok dari masing-masing sifat. Mendengar bagi Allah dan mendengar bagi makhluk itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menangkap sesuatu yang bisa didengar. Maka meniadakan tasybih kurang tepat, karena memang ada tasybih. Yang tidak ada adalah tamtsil, serupanya sifat Allah dengan dengan sifat makhluk dari semua sisi. Dan adanya keserupaan dalam sebagian sisi tidak kita ingkari. Kemudian al-sunnah mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa takyid, tanpa membahas tentang bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa membahas dan membayang-bayangkan bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa beda takyid dengan tamtsil? Kalau tamtsil itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di alam nyata. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di alam nyata. Ini tamtsil. Allah mendengar bagaimana mendengarnya manusia. Allah itu melihat bagaimana melihatnya manusia. Ini tamtsil. Adapun takyif adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala namun dengan sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di alam khayal, yang ada di alam imajinasi, sesuatu yang imajiner. Oh, Allah itu tangannya Allah gini dengan satu gambaran yang abstrak dan dengan satu gambaran yang imajiner. Dan takyif ini hukumnya haram. Apa dalilnya? Ya, karena ini adalah berbicara tanpa ilmu. Ini termasuk dalam firman Allah Al-Isra 36 wal taqfu ma laysa laka bihi ilm, demikian juga Al-A'raf 33 wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan satu hal yang Allah haramkan adalah kalian berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian yang keempat adalah tahrim. Yaitu mengutak-atik makna, mengubah tahrim artinya tahrir secara bahasa. Tahrim maknanya tahrir, mengubah. Adapun maknanya secara istilah, maka tahrif itu boleh jadi tahrif lafaz dan boleh jadi tahrif makna. Bisa mengubah lafaz dan bisa mengubah makna. Yang perubahan lafaz itu biasanya adalah berderivat, terjadinya perubahan makna. Bagaimana orang-orang Mu'tazilah yang tidak ingin kalau Allah itu mengajak bicara pada Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kalamallahu Musa taklima. Itu kalamallahu itu diubah oleh Mu'tazilah jadi kalamallaha Musa taklima, sehingga Musa lah yang mengajak bicara pada Allah dan bukan Allah yang mengajak bicara pada Musa. Karena mereka tidak ingin Allah yang bicara, maka diubahlah lafaz ayat yang mengandung sifat, sehingga berubahlah makna. Ya, yang kedua adalah pengubahan makna lafadznya tidak mereka ubah. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy, tidak mereka ubah, namun dimaknai dengan makna yang tidak benar. Ini maksud dengan istiwa, berada di atas adalah misalnya menguasai. Mungkin adalah pengubahan makna. Dan tahrif ini hukumnya haram. Apa dalilnya? Karena adalah fi'lul Yahud. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang yuharifun al-kalimah amma wati'ihi. Mereka mengubah-ubah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maknanya yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang Yahudi yang punya kelakuan semacam ini. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kelakuan ini, maka tidak jauh bedanya dengan Yahudi. Lalu apa beda ta'til dengan beda ta'til dengan tahrim? Ya, apa perbedaan ta'til dengan tahrim? Jawabannya semua tahrif itu ta'til. Semua tahrif itu ta'til. Namun tidak semua ta'til itu tahrif. Semua ta'til, semua tahrif itu ta'til. Semua bentuk mengubah makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari ta'til. Artinya, kullu muharifin mu'attilun. Semua ahlu tahrif itu ahlu ta'til. Walaysa kullu mu'attilin muharifan. Dan tidak semua ahlu ta'til itu ahlu tahrif. Semua orang yang melakukan tahrif menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah melakukan ta'til. Karena orang itu melakukan tahrif setelah melakukan ta'til terlebih dahulu. Seorang yang mengatakan tangan Allah maknanya kekuasaan Allah, maka orang ini melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengingkari kalau tangan Allah maknanya jauh tangan Allah. Setelah dia ingkari, kemudian dia beri makna baru. Lalu apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Maka orang itu sebelum melakukan tahrif, dia harus melakukan ta'til terlebih dahulu. Abdil awalan summa harif tanian. Ta'til dulu baru tahrif. Gak mungkin orang melakukan tahrif yang mengatakan bahasanya wajah Allah maknanya zat Allah, yang mengatakan bahasanya yang dimaksud istiwa, Allah berada di atas arsh, itu adalah Allah menguasai arsh. Tidak mungkin orang itu melakukan tahrif kecuali setelah melakukan ta'til terlebih dahulu. Dita'til dulu makna yang benar, kemudian dibawakan makna yang batil, dan pembahasan makna batil inilah tahrif. Sebelum membawakan makna yang batil, maka yang dilakukan haruslah mengingkari makna yang hak. Inilah ta'til. Diingkari dulu kalau tangan makna jelas tangan, terus setelah itu dikatakan bahasa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan. Namun tidak semua ta'til itu tahrif. Karena ta'til itu ada dua macam. Pertama adalah ta'til tanpa mendatangkan makna baru yang merupakan makna yang batil. Dan yang kedua, ta'til dengan membawakan makna baru yang batil. Nah, kalau ta'til itu dalam bentuk mendatangkan makna baru yang batil setelah mengingkari makna yang benar, maka ini sama dengan tahrif. Maka ta'til itu bisa bentuknya mengingkari makna yang benar tanpa mendatangkan makna baru yang batin. Dan bisa berupa mengingkari makna yang benar dengan mendatangkan makna baru yang batil. Nah, kalau seorang itu mengingkari makna yang benar bagi sifat Allah, kemudian mendatangkan makna yang baru, makna yang baru tentang dalam makna yang batil, maka ini sama dengan tahrif. Sedangkan jika orang itu mengingkari makna yang benar untuk sifat Allah, namun dia tidak membawakan dan tidak mendatangkan makna yang baru yang batil, maka ini bukan tahrif. Dan ini yang disebut dengan tafwid. Mengkari makna yang benar untuk sifat Allah, namun tidak mendatangkan makna yang baru yang batil untuk sifat Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tafwid, menyerahkan makna yang benar berkaitan dengan sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ta'til itu, ya, dalam ta'til itu ada dua macam, ya. Pertama adalah tafwid, yang kedua adalah tahrif. Yang namanya dalam ta'til pengingkaran terhadap sifat Allah itu ada dua macam. Boleh jadi dalam bentuk tafwid, cuma mengingkari makna yang benar dan tidak mendatangkan makna yang baru yang batil, namun mengatakan makna yang benar untuk hal ini hanya Allah yang tahu. Dan bisa dalam bentuk tahrif, mengingkari makna yang benar untuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membawakan makna yang baru yang batil. Dan sebagian ulama menggunakan istilah tahrif itu dengan takwil. Kita imani sifat Allah tanpa tahrif. Ada juga yang mengatakan tanpa takwil. Dan pilihan yang tepat adalah tanpa tahrif, karena tidak semua takwil itu tercela. Karena takwil, ya, menyimpang dari makna zahir itu terpuji jika berdasarkan dalil, dan tercela jika tidak berdasarkan dalil. Maka takwil itu ada dua macam. Takwil itu menyimpangkan makna sebuah kalimat dari makna zahirnya, ya, makna dekat bagi kalimat tersebut. Dan takwilnya ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Takwil yang terpuji adalah ada dalil yang menuntut untuk demikian, dalil yang mengharuskan untuk demikian, ada dalil, ya. Semacam firman Allah di surat An-Nahl ayat yang pertama, atau amrullahi fala tasta'jilu, telah datang kiamat maka janganlah kalian minta untuk disegerakan. Allah katakan kiamat telah datang padahal belum datang. Maka kita katakan yang dimaksud dengan telah datang kiamat adalah pasti datang kiamat. Apalah saja kita, ini namanya takwil. Wong ayatnya mengatakan telah datang, namun kita katakan maknanya pasti datang, artinya belum datang. Ini karena tuntutan dalil. Apa dalilnya? Lanjutannya ayat, fala tasta'jiluhu, janganlah kalian minta disegerakan. Kalau minta disegerakan berarti belum ada. Kemudian yang kedua, takwil itu tanpa dalil. Takwil tanpa dalil macam para orang mengingkari sifat Allah, mengatakan tangan Allah artinya kekuasaan Allah, mengatakan yang dimaksud Allah itu mencintai, maksudnya Allah memberi pahala. Yang dimaksud Allah menyayangi, maksudnya Allah tidak punya sifat sayang. Dan yang dimaksud menyayangi adalah kehendak untuk memberi nikmat. Tanpa dalil, maka ini adalah takwil yang tercela. Nah, takwil yang tidak tercela, takwil yang terpuji, takwil yang berdasarkan dalil, itu sama dengan tafsir. sama dengan tafsir. Sedangkan takwil yang tercela, karena takwil tersebut tanpa dalil, nah ini sama dengan tahrif. Oleh karena itu, maka yang lebih tepat kita katakan, kita imani sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif. Tanpa kita selewengkan maknanya. Ini lebih baik daripada kita katakan tanpa takwil. Kenapa? Jawabannya karena tidak semua takwil tercela. Ada takwil yang terpuji. Ketika itu berdasarkan dalil. Nah, sebagian ulama juga mengistilahkan tahrif ini dengan menggunakan istilah tafsir. Sebagaimana Imam Ahmad dalam Usul Sunnah dia mengatakan bahasanya kita imani sifat Allah Subhanahu wa taala bila tafsir, tanpa tafsir. Apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad kita imani sifat Allah tanpa tafsir? Contohnya adalah bila tafsirin batilin, tanpa penafsiran yang ngaco, tanpa penafsiran yang serampangan dan seenaknya. Dan kalau ditafsirkan dengan penafsiran yang benar sebagaimana makna yang benar, tidak masalah. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagian Asy'ariyah mengatakan bahasanya wajah, tangan, jari, kaki dan lainnya itu bukan merupakan sifat, karena menurut mereka anggota tubuh makhluk itu bukan merupakan sifat. Bagaimana kamu menjawabnya? Jawabannya orang ini tidak tahu bahasa Arab. Jawabannya orang ini tidak tahu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya punya tangan, punya wajah itu sifat. Itu sifat. Datang, pergi yang merupakan perbuatan itu juga sifat. Mendengar, mengetahui itu sifat. Maka sifat dalam bahasa Arab itu maknanya sangat luas. Jangan ditimbang dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia itu maknanya karakter, malah ngantuan, itu sifat. Rajin, apa? Ini sifat, cerdas, bodoh, ini sifat, karakter. Namun kalau sifat dalam bahasa Arab, pertama karakter, yang kedua perbuatan. Sifat manusia, duduk, jongkok, berbaring, kayang, kalau bisa kayang, lari, berjalan, ya. Semua perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia, memukul, menendang, melempar, itu sifat manusia. Kemudian yang kedua adalah sifat zat, punya mata, punya alis, punya dahi, punya rambut, punya ini, punya kulit, punya tulang, punya daging, punya itu semua sifat. Maka kalau dikatakan bahasanya wajah, tangan dan seterusnya itu bukan sifat, ya benar kalau bahasa Indonesia. Tentu gak ngerti bahasa Arab kalau itu yang dimaksudkan adalah bahasa Arab. Sifat manusia dalam bahasa Arab yang mencakup ini manusia, sifat manusia. Tidak kita katakan dalam bahasa Arab lari bukan sifat manusia, sifat manusia. Jadi sifat dalam bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena sifat dalam bahasa Arab mencakup semua perbuatan. Sifat manusia artinya semua untuk mencakup semua perbuatan manusia, kemudian semua karakter manusia dan semua berkaitan dengan badan manusia. Pedih sifat manusia, gembira sifat manusia, ya, murung, cemas, was-was, galau sifat manusia. Pada siapa sajakah kita boleh membagikan daging akikah? Jawabannya boleh dibagikan sebagaimana pembagian dalam hewan kurban, yaitu bisa kepada orang miskin dan bisa kepada orang kaya. Orang miskin sebagai sedekah dan orang kaya sebagai hadiah. Dan akikah sebagaimana hewan kurban boleh diberikan kepada ahli kita, diberikan kepada kafir zimmi. Apakah orang kafir non muslim boleh kita berikan daging akikah? Tadi sudah saya jawab, boleh. Jadi pendapat jumhurul fuqaha, ya, boleh memberikan daging akikah, demikian juga korban untuk kafir zimmi. Orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, karena para ulama mengatakan bahasanya akikah demikian juga korban itu juz'un minas sodakoh, dan sodakoh itu boleh untuk bagian dari sodakoh, bagian dari sedekah, dan sedekah itu boleh untuk orang kafir. Namun zakat tidak boleh untuk orang kafir. Apakah orang berakikah boleh memakan daging akikahnya? Sebenarnya boleh, ya, tidak ada dalil yang melarang. Dan sebagaimana korban boleh orang yang berkorban untuk memakan daging korban. Apakah dalam membagikan dari akikah harus dalam keadaan mentah belum dimasak, apakah boleh dalam keadaan matang sudah dimasak terlebih dahulu? Dua-duanya boleh, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di Tufatul Maudud, daging akikah boleh dibagi dalam keadaan matang, boleh dalam keadaan mentah, semuanya boleh, mana yang enak saja. Ada seorang muslimah yang dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut acara peringatan Isra Mi'raj. Jika dia tidak mau, maka terancam tidak boleh ikut ngaji. Lalu perempuan ini meminum lasir dengan tidak ikut acara namun membantu di dapur. Bagaimanakah syarat untuk hal ini? Ya, kalau bisa meminimalkan, ya datang telat, datang kira-kira sudah mau selesai, lebih baik. Ya. Atau datang sebelum acara mulai, terus pulang sebelum mulai, terus sudah datang. Nah, kalau itu bisa lebih diminimalkan, maka itu lebih baik. Ya, ya, maka jika seorang terhadapkan pada dua keburukan, semuanya sama-sama pahit semua, maka adalah mana yang paling buruk yang bisa dia minimalkan, itulah yang diambil. بكذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وردونا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.